Apa yang terpuji ya Aba Arqam? Yang terpuji? Nah, itu tidak menyombongkan diri di hadapan hamba Allah dan tidak merendahkan mereka. Nah, kalau yang tercela itu apa? Jangan. Yaitu tawadhu seseorang karena apa? Kurang. Pak Nurdin. Dengan tujuan. Nah, itu dia ya. Tawadhu'nya seorang kepada orang yang memiliki dunia dengan mengharapkan dunianya. Atau istilahnya apa? Istilahnya siapa ini? Siapa namanya? Amirza. Istilahnya apa? Ya, istilah bahasa Arabnya apa? Istilahnya mudahana. Istilahnya mudahana. Naam. Kemudian tawadhu yang mahmud, tawadhu yang terpuji, yang yaitu yang lillah, tawadhu yang karena Allah. Itu juga terbagi dua kata beliau rahimahullah di sini. Apa yang pertama? Dima? Enam. Yaitu seorang hamba ketika dia beribadah, dia melaksanakannya tanpa ada rasa ujub dan tanpa ada keinginan riya, tidak membanggakan diri dengan ketaatan itu di hadapan orang, tidak juga agar dilihat orang. Ini tawadhu hambanya tadi kepada Rabbnya ketika ibadah. Kalaupun ada kebanggaan pada dirinya, itu hanyalah kebanggaan yaitu dengan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia ceritakan, dia sampaikan kepada orang, itu dengan maksud at-tahadduts bi ni'matillah. Menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari itu. Agar menjadi pelajaran bagi dirinya dan juga orang lain. Baik, yang kedua, Ibrahim Lumajang. Oke. Yang kedua apa? Tawadhu lillah. Nah, apa dar? Tidak. Tawadhu lillah ada dua. Yang pertama adalah sudah disebut tadi oleh Al-Akh Bima, yaitu tawadhu'nya hamba ketika berbuat taat, dia tidak ujub, tidak riya. Ya. Yang kedua apa? Jadi nah, yaitu dia selalu memandang dirinya ini apa? Rendah. Dengan dia selalu mengingat akan dosa-dosa dan kesalahannya. Sehingga dia ketika memandang orang lain selalu memandangnya dengan pandangan orang lain itu apa? Lebih dari dia. Kalau orang lain itu masih muda, di bawah dia usianya, yang dia ingat bahwa dia lebih banyak dosanya, lebih banyak salahnya daripada yang lebih muda itu. Karena setiap hari yang namanya manusia itu selalu apa? Berbuat salah. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah malam dan siang. Itu mesti. Sehingga semakin tua usia itu tentunya apa? Waktunya semakin banyak. Dan semakin banyak pula kesalahan yang dia lakukan dibanding yang lebih muda. Punya kelebihan. Ketika dia melihat yang lebih tua, yang dia pandang adalah kebaikan dia ini lebih sedikit daripada yang lebih tua ini. Karena orang lebih banyak usianya tentunya lebih banyak dia apa? Dalam berbuat baik. Begitu. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala rahimahullah, kama anba'ana أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي ببغداد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني قال قال أبي dibawakan oleh beliau rahimahullah setelahnya ini perkataan Bakr bin Abdullah Al-Muzani. Bakr bin Abdullah Al-Muzani Al-Basri, beliau itu tabaqatnya dari kalangan tabi'in. Wafat tahun 106 Hijriah. Dan dikenal di masa hidupnya seorang yang sangat tawadhu. Ahli ibadah. Seorang yang thiqatun sabtun jalil. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidz. Terpercaya, kuat hafalannya, mulia. Kedudukannya di tengah-tengah manusia. Bakr bin Abdullah Al-Muzani Al-Basri. Beliau berkata kepada anaknya Abdullah, ya bunayya, wahai anakku, law lam ahduril mausima, andaikan aku tidak hadir di musim haji ini, yaitu ketika wukuf di Arafah, satu momen yang sangat penting dalam manasik haji, sehingga Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Ini momen yang paling penting, di mana hamba-hamba Allah berkumpul menjadi satu di sana, bermunajat kepada Rabbnya, dan Allah Subhanahu wa taala di saat itu turun ke langit dunia. Mendengarkan setiap doa mereka dan memenuhinya. Mengampuni mereka yang beristighfar dan membanggakannya di hadapan para malaikat. Naam. Sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu satu kondisi yang besar harapan hamba-hamba Allah yang ada di situ untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Bakar bin Abdullah Al-Muzani ini berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, law lam ahduril mausim, andaikan aku tidak hadir di musim haji ini, la rajautu ayyufir lahum, tentu aku berharap mereka yang hadir itu mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memastikan begitu. Andaikan aku tidak ada di sini, tentu mereka semua apa? Mesti dan pasti mendapatkan maghfirah. Maknanya boleh jadi keadaanku di sinilah yang menjadi sebab ada dari mereka yang tidak mendapatkan maghfirah. Diterangkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ucapan Bakar bin Abdullah Al-Muzani ini bukan maknanya su'udan kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, bukan. Tapi maknanya adalah dia su'udan kepada dirinya sendiri, berburuk sangka pada dirinya sendiri. Itu maknanya. Sehingga babnya adalah bab tawadhu yang mubalaghah, yang dilebih-lebihkan begitu bahasanya. Saking dia berburuk sangkanya pada dirinya sendiri, dia merasa ketika di Arafah itu keberadaan dia tidak pantas di situ. Sehingga kalau ada hamba-hamba Allah yang di situ yang tidak mendapatkan maghfirah, boleh jadi itu dengan sebab keberadaan dia di situ. Begitu. Nah, ini babnya adalah bab tawadhu. Sehingga dia lebih berburuk sangka pada dirinya sendiri. Kalau tidak demikian, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang lebih utama bagi seorang hamba di saat seperti itu adalah membesarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan, maghfirah dan rahmat darinya. Itu yang lebih utama, karena tempat dan waktu yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doa itu akan mustajab. Sehingga yang lebih dikedepankan di saat seperti itu, yang lebih utama adalah yaitu memperbesar yang namanya roja, pengharapan. Oleh karena itu di saat seperti itu seorang hamba dianjurkan sekali untuk banyak-banyak berzikir, berdoa, memohon segala apa yang dia inginkan untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Nah, cuma kalau kita mendapatkan dari salaf kita perkataan yang seperti yang dikatakan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani di sini rahimahullah, maka kita bawa apa? Pada makna tawadhu dalam bentuk yang mubalaghah begitu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naam. Karena berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu perkara yang tercela, yang tidak boleh. Qala rahimahullah, anba'ana Abdurrahman ibn Yahya ibn Mu'az al-Bazzaz qala haddathana Hisham ibn Ammar Abu al-Walid al-Dimashqi قال حدثنا ابن سمي. Kalau di naskah ini pakai shad, tapi disebutkan oleh pentahkiknya yang lebih tepat pakai sin. Ibnu Sumay. Namanya Muhammad bin Isa. قال حدثنا زهير بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد رحمه الله. Dibawakan di sini oleh beliau rahimahullah perkataan Imam Mujahid namanya Mujahid bin Jabr, imam min a'immati tafsir, salah seorang imam dari imam-imam yang ahli dalam tafsir, salah satu dari murid sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan tafsirnya Imam Mujahid itu tafsir yang mu'tamad inda salaf, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bila datang kepadamu tafsir dari Mujahid cukup, enggak usah cari tafsir yang lain sudah. Kenapa? Dia menerimanya langsung dari Ibnu Abbas, ayat demi ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, ayat demi ayat, tidak hanya sekali hatam, tiga kali hatam itu ayat demi ayat, dan setiap kalimatnya Dia tanyakan kepada Ibnu Abbas, apa tafsirnya? Apa tafsirnya? Apa tafsirnya? Begitu. Sehingga kalau datang tafsir dari Mujahid, cukup sudah. Naam. Nah, beliau rahimahullah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Tentang para nabi. Lengkapnya ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'un, atau lengkapnya dari awal, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Tentang kisah para nabi, ya, disebutkan bagaimana mereka sampai pada pernyataan innahum, sesungguhnya mereka para nabi itu, kanu yusari'una fil khairat, adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam berbuat baik, tidak suka menunda-nunda. Kalau dalam perkara urusan kebaikan, para nabi itu orang yang apa? Musara'ah fil khairat, bersegera dalam berbuat baik, tidak suka menunda-nunda. Sikap tenang dan penuh pertimbangan itu dalam semua urusan kecuali urusan akhirat. At-tu'adah fi kulli syai' illa fil akhirah. Demikian secara makna lafaz hadis Nabi SAW. Seorang itu bersikap tenang, penuh perhitungan, pertimbangan, ya, tidak langsung dikerjakan begitu dalam semua urusan kecuali urusan apa? Akhirat. Kalau udah urusannya akhirat, enggak usah pikir-pikir lagi. Segera selagi ada kemampuan, kesempatan. Lain kalau urusannya urusan selain akhirat, ini selain kebaikan yang jelas, ya, kamu harus apa? Pikir dulu, timbang dulu dampaknya, akibatnya nanti, perhitungan dulu. Nah, jika urusannya urusan kebaikan, urusan akhirat, maka yang ada adalah al-musara'ah, bersegera. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, dan mereka senantiasa berdoa. Para nabi itu orang yang paling banyak dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan cemas. Ini. Sehingga inilah bentuk husnul khuluq, akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu bermunajat, menampakkan diri ini senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam urusan yang kecil sekalipun. Doa. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira apabila hambanya itu mau dan banyak berdoa kepadanya. Tidak akan pernah bosan, ya, dengan doa hambanya. Semakin hamba itu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala semakin senang kepada hamba tadi. Nah, wa kanu lana khashi'in, dan mereka orang yang khusyuk kepada kami. Apa makna khusyuk di sini? Ah, di sini ditafsirkan oleh Al-Imam Mujahid. Qala, beliau berkata, yaitu mutawadhi'in, bertawadhu. Khusyuk dalam ayat ini ditafsirkan oleh Imam Mujahid apa? Yaitu orang yang tawadhu. Tawadhu'nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawadhu'nya seorang hamba kepada Rabb-nya apabila hamba itu menjadi orang-orang yang bersegera dalam berbuat baik, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan diri sangat butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikianlah kenyataannya, bahwa kita ini senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita, dalam perkara yang sekecil apapun. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang sangat butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sehingga demikianlah harusnya seorang hamba menampakkan diri sangat butuh kepada Allah. Nah, sampai disebutkan dalam hadis, andaikan tali sendalmu itu putus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan yang remeh sekalipun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampakkan dirimu hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pun dalam urusan yang paling kecil. Kalau kamu mampu seperti itu adalah fadilah, satu keutamaan, dan termasuk akhlak dari akhlaknya para nabi. Nah, lihat Nabiullah Musa alaihissalam ketika habis membantu dua orang perempuan yang dijumpainya ya dalam surah Al-Qasas, ketika lari dari negerinya Fir'aun ke negeri Madian sampai di mata air orang sana, dijumpai orang-orangnya sedang mengambil air di mata air itu, dan dijumpai ada dua orang perempuan yang menjauh dari keramaian, tidak mau ikhtilat, menunggu orang-orang itu pergi baru mereka berdua apa? Ngambil air. Ternyata ketika mereka pergi, sumber air itu ditutup kembali ya dengan batu penutup tadi yang berat. Maka Nabiullah Musa alaihissalam membantu dua perempuan itu dengan mendorong batu tersebut ya, dan mengambilkan air untuk mereka. Selesai duduk di bawah pohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa? Minta makan. Ini disebutkan dalam ayatnya, yaitu beliau berkata sebagaimana yang Allah firmankan, fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqal rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ketika beliau memberikan minum ya, air minum ya, diambilkan untuk keduanya, kemudian menuju ke tempat berteduh sambil berdoa, Rabbi ya Rabbku, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sungguh aku sangat butuh kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Disebutkan oleh para ulama maksudnya apa? Makanan. Lapar. Habis perjalanan jauh. Capek. Butuh makan. Mintanya kemana? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Padahal kalau mau datang ke orang, ya, jaluk mangan gitu, dikasih gitu, insyaallah. Ini tidak. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, entah dari mana sebabnya nanti, ternyata betul-betul apa? Datang. Nah, baca lengkapnya ayat. Nah, kita lanjutkan. Qala Abu Hatim radhiyallahu an. Berkata penulis, al-aqil yalzamu mujanabata at-takabbur lima fihi min al-khisal al-madmumah. Orang yang berakal senantiasa menjauhkan diri dari sifat takabur. Tidak senang dengan sifat itu. Lima fihi min al-khisal al-madmumah. Karena di dalamnya banyak perangai yang tercela. Orang takabur itu menandakan apa? Dia memiliki banyak perangai yang tercela. Puncaknya itu ya dia takabur tadi. Jadi orang takabur itu enggak spontan langsung begitu. Itu tandanya sebelum dia takabur itu apa? Sudah banyak sifat-sifat tercela yang dia punya. Tercela, puncaknya itu apa? Takabur. Begitu. Nah, sekarang akan diterangkan oleh beliau di antara sifat tercela orang yang takabur itu apa? Ihdaha, satu di antaranya, annahu la yatakabbaru ala ahadin hatta yu'jib bi nafsihi. Orang itu tidak akan takabur sampai dia merasa ujub. Orang takabur itu sebelumnya apa? Ujub dulu, bangga diri dulu. Wa yaralaha ala ghairiha al-fadl. Dan dia memandang dirinya lebih dari yang lain. Itu awalnya. Kenapa orang itu bisa takabur? Kumudde. Karena sebelumnya dia sudah merasa bangga. Merasa dirinya punya kelebihan dari yang lain. Dan ingin diakui begitu. Sehingga akhirnya jadilah orang yang takabur. Ini satu tercelanya. Sehingga yang bagus adalah seorang itu hendaknya lebih apa? Banyak melihat kekurangan dirinya. Adapun kelebihan dirinya itu enggak usah dia banggakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Dia ini Allah Ta'ala yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Enggak usah kamu yang menilai, Allah Ta'ala yang menilai nanti. Nah, karena Allah Ta'ala bila mencintai hambanya itu memanggil malaikat Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan hambaku, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun mencintainya. Dan malaikat Jibril pun menyampaikan kepada semua penduduk langit dari kalangan para malaikat, ketahuilah sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Sampai dijadikan itu di hati-hati manusia di muka bumi. Allah yang akan mengangkatnya, enggak usah mengangkat diri sendiri, diri sendiri. Begitu. Wasannya, perangai buruk yang kedua yang ada pada takabur itu adalah izdira'uhu bil alam, memandang rendah orang lain. Lianna man lam yastahqir an-nas lam yatakabbar 'alaihim. Karena orang yang tidak memandang rendah orang lain tidak akan takabur. Dia takabur karena apa? Ya, dia memandang rendah orang lain berarti. Karena itulah apa? Dia takabur. Wa kafa bil mustahqir liman akramahu Allah bil iman tughyanan. Dan cukuplah orang yang memandang rendah orang lain yang beriman sebagai orang yang melampaui batas, yang lalim. Masa orang yang Allah berikan pada dia keimanan dipandang rendah? Itu kan sifatnya kaum-kaum yang mengingkari para nabi. Lihat kaum yang mengingkari Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, tidak ada yang mengikuti kamu kecuali orang-orang rendah kami. Orang beriman dibilang apa? Orang rendah. Hanya karena mungkin enggak punya harta. Nah, enggak punya kekuatan. Karena kebanyakan orang yang beriman pada para nabi itu fukara, orang-orang lemah, dipandang rendah, sehingga menghalangi mereka dari mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu cukup sebagai apa? Suatu kelaliman. Wasalisa, dan yang ketiga, munaza'atullahi jalla wa ala fi sifatih. Orang yang takabur itu berarti dia hendak memakai atau menyandang satu dari sifat-sifat Allah. Itu tercela sekali. Namanya tidak tahu, tidak tahu diri siapa dia. Karena yang namanya takabur itu adalah sifatun min sifatillah, satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada hamba ini takabur, berarti dia apa? Ingin mengambil sifat itu untuk dia dari Allah Ta'ala. Ya. Padahal dia adalah hamba. Kata beliau, idil kibriya wal azamah min sifatillahi jalla wa ala. Karena yang namanya kesombongan, kebesaran, itu termasuk dari sifat-sifat Allah jalla wa ala. Faman naza'ahu ihdahuma alqahu fin nar. maka siapa saja dari hamba ini yang ingin menyandang sifat itu, ingin mengambil sifat itu dari Allah Ta'ala, Allah akan campakkan dia ke dalam neraka. Beraninya. Illa ayyatafaddala alaihi bi'afi. Kecuali bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya. Nah, ini sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, juga Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi. Kata Allah Ta'ala, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah pakaianku. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah pakaianku. Wal-'azamatu izari. Dan kebesaran itu adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka barang siapa yang ingin merampas satu dari dua perkara itu dariku, alqaituhu finnar, aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Nah, sehingga ini bukan sesuatu yang remeh, besar pelanggarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara perangai-perangai buruk yang ada pada sifat takabur. Nah, walaupun kecil, sekedar orang itu musbil, tahu musbil ya, memanjangkan pakaiannya, kainnya sampai menutup mata, kaki, itu bentuk takabur. Allah tidak meridhai hamba tadi, dihukum dengan hukuman yang sangat keras di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat, yaitu dia akan memakainya di neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengajak bicara dia, tidak akan mensucikan dia nanti di hari kiamat. Padahal sekedar apa? Musbil aja gitu, yang dianggap biasa. Karena itu bentuk kesombongan, Allah tidak ridha. Diancam dengan neraka, diancam dengan tidak diajak bicara, tidak akan disucikan nanti di hari kiamat. Dan berapa ancaman-ancaman yang lain yang banyak disebut dalam hadis Nabi SAW dari satu pelanggaran seperti itu, yang dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Memakai baju syuhrah, baju kemasyhuran. Mentang-mentang apa? Karate ban hitam gini ya. Kemana-mana pakai baju karate. Ke pasar pakai baju karate. Tujuannya apa? Dia tahu orang nih, saya deban hitam gitu ya. Itu namanya sawbu syuhrah. Pakaian untuk apa? Memasyhurkan diri. Disebut dalam hadis yang disahkan oleh sebagian ulama, orang yang seperti itu dia akan memakai baju kehinaan nanti di akhirat. Hati-hati ya. Nah, Tayyib. Ya sudah, itu dulu insyaallah. Kita lanjutkan yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.